Disebutkan dalam Sahih Bukhari, di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam syarahnya, An Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Syaka ahlu Kufah Sa'dan ila Umar radhiyallahu anhu fa'azalahu. Penduduk Kufah mengadukan Sa'ad ibn Abi Waqqas tadi kepada Umar. Mendapatkan aduan ini, tindakan yang pertama dilakukan Umar adalah mencopot dulu. Sebelum melakukan apa? Klarifikasi. Dicopot dulu. Dan ini yang saat ini dilakukan di banyak instansi pemerintah. Ketika ada seseorang dilaporkan bermasalah, dia dicopot dari jabatannya dulu. Untuk apa? Memberikan kemudahan dalam pemeriksaan. واستعمل عليهم أمارا kemudian diganti dengan Ammar. Ternyata mereka masih apa, mengeluh lagi, bahkan mereka apa, mengklaim Ammar ini apa, hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Nah, itu juga yang dituduhkan kepada siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Maka inilah yang mendasari perkataan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sehingga kita tidak salah faham bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas sedang memuji dirinya, tidak. Tapi sedang membela dirinya. Kita baca hadisnya. Qala haddathana Umar ibn Ismail ibn Mujarid ibn Sa'id. Qala haddathani Abi An Bayan ibn Bishr An Qais ibn Abi Hazim. Qala sami'tu Sa'd ibn Abi Waqqas yaqulu. Sa'd ibn Abi Waqqas mengatakan radhiyallahu anhu, Inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillahi azza wa jalla. Sungguh, aku adalah orang pertama, lelaki yang pertama mengalirkan darah di jalan Allah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang pertama kali diutus oleh Rasulullah SAW dalam misi apa? Jihad. Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Dan sungguh aku adalah orang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Laqad ra'aituni aghzu fil 'isabati min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Nah, poinnya ada di sini, yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang bagaimana keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sungguh aku telah melihat diriku, aku mengingat diriku, aghzu fil isabati, berperang dalam sebuah kelompok, min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, dalam sebuah kelompok dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى قرحت أشداقنا. kami tidak makan selama misi tersebut kecuali apa? Dedaunan. Padahal mereka dalam tugas yang bertaruhkan nyawa. Bukan karena Rasulullah SAW tidak memperhatikan mereka, tetapi memang keadaan yang ada seperti itu. Dan tugas tetap harus dijalankan. Maka mereka hanya makan ini dedaunan. Sampai apa? Bibir kami pecah-pecah. Wa inna hadana la yadhu kama tadhu asyatu wal ba'iru. Dan sungguh salah seorang di antara kami, artinya orang-orang di antara kami itu buang hajat seperti buang hajatnya apa? Kambing atau unta. Ya karena makanannya yang dimakan ya sama hanya dedaunan. Wa asbahat banu asad yazuruni fid din. Laqad hibtu wa khasirtu idhan wa dhalla amali. Kemudian Nabi Sa'ad mengatakan, setelah semua perjuangan ini, kalau kita boleh tambahkan gitu ya, kalimat yang tersembunyi, kemudian hari ini Banu Asad, yaitu orang-orang Kufah tadi, menuduhku dalam masalah agama. Kalau kita bisa katakan lawong gitu ya, saya ini sudah ikut bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah sejak awal agama ini, mempertaruhkan nyawa, mengikuti peperangan demi peperangan. Kemudian sekarang dituduh apa? Tidak benar sholatnya, tidak baik agamanya. Laqad hibtu wa khasirtu idhan. Sungguh telah apa? Rugi. Khaba itu rugi, wa khasira juga rugi. Apa sinonimnya rugi? Idhan, kalau begitu, wa dhalla amali, dan sia-sialah amalku. Kalau ternyata semua perjuangan itu tidak membuat beliau apa? Baik dalam agamanya. Maka poin yang bisa kita ambil dari kisah ini, bagaimana keadaan yang sangat terbatas yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka kalau ke hari ini dengan keadaan seperti ini, gitu ya, kita harus merubah menu kita. Ini bukan hal yang berat, gitu ya. Karena telah mendahului kita orang-orang yang lebih baik dari kita dalam keadaan-keadaan yang lebih apa? Sempit, lebih susah. Dan semoga ujian cobaan yang kita alami ini menjadikan apa? Menggugur dosa kita, menambah kebaikan kita, dan menjadikan kita termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar. قال حدثنا صفوان ابن عيسى قال حدثنا عامر ابن عيسى أبو نعامح العدوي قال سمعت خالد ابن عمير وسويسا أبو الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة ابن غزوان. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengutus Utbah ibn Ghazwan, salah satu komandan perangnya, untuk apa? Melakukan patroli atau penjagaan perbatasan. Yang bahasa Arabnya apa? Ribat. Waqala intalik anta wa man ma'ak. Kemudian berkata Umar kepada Utbah tadi, pergilah engkau bersama pasukanmu. Hatta idza kuntum fi aqsa biladil arabi wa adna biladil ajam. Sampai kalian nanti ada pada batas antara negeri Arab dan negeri non-Arab. Non-Arab disebut apa? Ajam. Waqala fa'akbala atau fa'akbalu hatta idha kanu bil mirbat wajadu hadhal kadzan. Maka mereka pun berangkat sampai ke sebuah tempat yang kemudian dikenal atau diistilahkan dengan apa nanti? Basrah. Basrah bukan nama kota yang kita kenal hari ini, yang ada di Irak, tapi menunjukkan kondisi tanah yang berbatu, gitu ya. Faqalu ma hadhihi? Qalu hadhil basratu. Mereka bertanya tentang apa bebatuan yang ada tadi. Ini disebut Basrah. Basrah diterjemahkan di sini atau dijelaskan di sini batu besar tapi rapuh. Fasaru hatta idza balaghu khiyalal jisr as-saghir. Kemudian mereka masih berjalan lagi sampai pada sebuah jembatan kecil. Faqalu ha huna umirtum. Fanazalu. Kemudian Utbah bin Ghazwan mengatakan, di sinilah kalian diperintahkan. Akhirnya mereka turun, artinya berjaga di situ. Fadzakaru haditsa bitulihi. Kemudian mereka berdua tadi rawi hadis Suwais dan Khalid menceritakan hadis dengan panjang. Jadi hadisnya ini diringkas oleh Imam Tirmidzi. Qala fa qala Utbah ibn Ghazwan. Maka kemudian berkata Utbah ibn Ghazwan, panglimanya Umar tadi radhiyallahu anhu, laqad ra'aituni wa inni la sabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku mengingat, sungguh aku adalah salah satu di antara 7 orang bersama Rasulullah SAW. Malana ta'amun illa waraqus syajari. Yang mana kami tidak punya makanan kecuali apa? Dedaunan pohon. Hatta taqarrahat ashdaquna. Sampai bibir-bibir kami pecah. Karena setiap hari, setiap makan harus mengunyah dedaunan tadi. Dan tentunya dedaunan ini dimakan mentah-mentah sampai pecah-pecah apa? Bibirnya. Bukan kemudian apa? Dimasak dulu apa? Jadi pecel begitu ya. Wallahualam, enggak dikenal dengan pecel mestinya. maka dimakan mentah-mentah sehingga apa? Membuat bibir mereka luka. Karena setiap makan itu yang dimakan. Faltaqattu burdatan. Dan dalam perjalanan itu Adwa ibn Ghazwan menemukan apa? Burdah, baju gitu. Seperti jubah atau seperti jaket yang dikenakan luar yang besar. Faqasamtuha baini wa baina Sa'd. Dan aku bagi baju tadi antara diriku dengan Sa'd. Allahu Akbar. Betapa sempitnya, betapa sederhananya keadaan yang mereka lalui, gitu ya. Sa'd ini maksudnya Sa'd ibn Abi Waqqas tadi. Kita hari ini subhanallah, baju gitu ya, berlebihan. Kadang yang masih baru pun sudah tidak dipakai lagi karena ada yang lebih baru lagi. Kemudian diceritakan oleh Hudbah bin Ghazwan, "Fama minna min ulaika sab'ati ahadun illa wa huwa amiru Misrin min al-Amsari." Tapi itulah kemudian janji Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan itu pula yang harus menjadi kekuatan kita saat ini. Menghadapi pandemi ini dengan segala ikhtiar kita, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kesulitan ada akhirnya. Dan setiap kesulitan yang kita berikhtisab berharap pahala kepada Allah akan membawa kebaikan yang banyak. Baik di dunia maupun baik di akhirat. Apa kata Abbah? Dan tidaklah di antara kami, di antara 7 orang tadi, seorang pun kecuali menjadi gubernur di sebuah apa, wilayah dari wilayah-wilayah yang ada. Utbah ibn Ghazwan jadi gubernur, Sa'd ibn Abi Waqqas menjadi gubernur, dan 5 orang lainnya. Beliau tidak sebutkan siapa saja itu. Dan ini janji Allah bahwa setelah kesulitan-kesulitan itu akan datang apa? Kemudahan-kemudahan. وَسَتُجَرَّبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا. Dan kalian akan mencoba, akan menggantikan menjadi pemimpin setelah kami. Dan ini motivasi yang diberikan Abdullah kepada apa? Orang-orang setelahnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman. Qala haddatsana Rauh ibn Aslam Abu Hatim al-Basri. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah. قال حدثنا ثابت أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dikatakan oleh sahabat Anas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. Di sini Rasulullah SAW mengucapkan bersabda dengan penegasan, sungguh dan sungguh, lam dan qat. Apa kata Rasulullah? Ukhiftu. Aku dibuat takut, ditakut-takuti, diancam. Fillah. Tapi ancaman ini dalam rangka beliau apa? Berjalan di atas jalannya Allah, mengajak manusia kepada jalannya Allah dalam rangka berdakwah. وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ, yang tidak ada seorang pun merasakan ketakutan seperti itu. Dan itu yang kita sebutkan kemarin, bahwa kedudukan tinggi yang didapatkan oleh Rasulullah SAW tidak didapatkan dengan leha-leha, tapi didapatkan dengan semua seluruh perjuangan. Lihat, beliau katakan tidak ada yang merasakan ancaman ketakutan seperti yang aku rasakan. Walaqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun. Demikian pula beliau tegaskan lagi, dan sungguh-sungguh aku diganggu, disakiti di jalan Allah, yang tidak ada seorang pun diganggu seperti itu. Dan ini memberikan pelipur lara, menjadi hiburan bagi kita dengan keadaan-keadaan yang kita lihat hari ini. Di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi terus agama Islam ditindas, dipojokkan, disalahkan. Ini merupakan sunnatullah, dan ini belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh pendahulu kita. Ini merupakan sunnatullah yang harus dilalui dalam kita memikul agama ini, apalagi kita melangkah mendakwahkan agama ini. Pasti ancaman, gangguan, fitnah itu pasti akan muncul. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, walaqad atat alayya thalathuna min baini laylatin wa yawmin. Dan sungguh telah datang kepadaku 30 hari, malam dan siang. Wa mali wa li bilali ta'amun. Tidaklah aku dan Bilal memiliki makanan. Ya'kuluhu dhu kabidin, yang bisa dimakan oleh orang yang hidup. Illa syai'un yuwarihi ibtu Bilalin. Kecuali sesuatu yang sedikit saja yang bisa disembunyikan di keteknya, di ketiaknya Bilal. Artinya sangat sedikit. Kalau mau disembunyikan di ketiak langsung hilang, gak kelihatan. Subhanallah. Ini sebuah sunnatullah dalam apa, dakwah. Maka di antara sifat yang harus dimiliki seorang dai, kita semua adalah dai, adalah bersabar dan mampu menahan diri dalam menghadapi apa? Gangguan manusia. Karena ini sebuah kepastian yang akan dilalui siapapun yang ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan banyak membaca hadis-hadis seperti ini, kita akan sadari bahwa apa yang kita rasakan saat ini jauh masih mending dibandingkan apa yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dilalui oleh orang-orang sebelum kita. Semoga kita mampu bersabar sebagaimana mereka bersabar. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala haddatsana Affan ibn Muslim, قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار قال حدثنا قتاده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من حبز ولحم إلا على ضفاف. Kembali mengingatkan bagaimana keseharian Rasulullah SAW yang disaksikan oleh pelayannya. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah berkumpul di sisinya antara makan siang dan makan malam menunya sama, roti dan daging, kecuali apa dhafaf. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. Sebagian perawi menjelaskan bahwa maksudnya dhafaf apa? Banyaknya tangan. Artinya kalau pernah ada makan siang dengan menu apa? Roti dan daging, makan malam dengan menu roti dan daging, tapi yang makan banyak. Yang ikut makan tangannya banyak. Sehingga kalau kita kembalikan kepada bab-bab yang awal dulu tentang apa yang beliau makan, maka disebutkan tidak pernah kenyang dari makanan-makanan yang enak seperti ini. Kenapa? Begitu ada makanan yang enak, yang makan juga banyak. Subhanallah. Kemudian hadis terakhir yang disebutkan dalam bab ini, qala hadatsana Abd ibn Humaid qala hadatsana Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudayk qala hadatsana ibnu Abi Dhib an Muslim ibn Jundub an Nawfal ibn Iyas al-Hudhali qala kana Abdurrahman ibn Auf lana jalisan. Tentu tidak asing nama Abdurrahman ibn Auf, salah seorang apa? Saudagar kaya, miliunernya para sahabat. Diceritakan oleh Nawfal ibn Iyas, Abdurrahman ibn Auf menjadi teman duduk kami. Wa kana ni'mal jalis. Dan beliau orang terbaik untuk diajak duduk, ngobrol, begitu ya. وَإِنَّهُ إِنْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا دَخَلْنَا بَيْتَهُ دَخَلَ فَاغْتَسَلَ. Sampai beliau satu hari mengundang kami, sampai ketika kami sudah masuk rumahnya, beliau pun masuk kemudian mandi. Thumma kharaja wa utina bi sahfatin fiha khubzun wa lahmun. Ketika kemudian beliau keluar lagi membawakan senampan makanan yang di situ ada roti dan daging. Falamma wudi'at baka Abdurrahman. Ketika kemudian nampan tadi sudah diletakkan, maka Abdurrahman ibn Auf bin Aba menangis. Fakultu ya Aba Muhammad ma yubki. Saya pun mengatakan, yaitu Naufal tadi mengatakan, wahai Abu Muhammad, kunyahnya dari siapa? Abdurrahman ibn Auf. Kunyah adalah apa? Nama yang diawali dengan Abu atau Ummu, atau juga diawali Ibnu atau Bintu. Dan sebenarnya ini kebiasaan juga ada di masyarakat kita. Nih. Panggilan Abu Ummu itu hal yang biasa sebenarnya dalam masyarakat kita, tapi dengan bahasa kita sendiri, khususnya orang Jawa, gitu ya, yang saya tahu, itu hal biasa. Kalau kita mau memanggil seorang laki-laki, kita menghormatinya, kita tidak memanggil namanya langsung. Kita akan manggil apa? Bapak E Fulan, atau Bapak E Fulanah, Ibu E Fulan, atau Ibu E Fulanah. Kan gitu ya? Demikian pula sebaliknya, kalau yang masih kecil, itu loh anak E Kai, anak E Kai, kan gitu. Jadi sebenarnya Abu, kan, itu maknanya, Abu Muhammad, Bapak E Muhammad. Dan ini bukan sebuah kewajiban gitu ya, kita menggunakan lafad-lafad seperti ini. Karena ini kebiasaannya orang Arab, sebagaimana tadi kita menggunakan itu. Apalagi kalau kemudian ini malah disalahfahami dengan berbagai tuduhan yang ada. Nah, kembali kepada kisah, ya Abu Muhammad, ma yubki? Naufal bertanya, wahai Abu Muhammad, apa yang membuatmu nangis? Makanan enak sudah terhidang di depan mata, kok malah tuan rumahnya apa? Nangis. Ada apa ini? Faqala halaka Rasulullah sallam wa lam yashba huwa wa ahlu baitihi min hubzis sya'ir. Ini hadis ini juga pernah kita baca, kita dengar. Apa kata Abdurrahman ibn Auf? Rasulullah SAW meninggal dan belum pernah kenyang beliau dan keluarganya dari roti gandum yang lembut ini. Fala arana ukhirna lima huwa khairun lana. Kami tidak melihat bahwa kami diberikan umur yang lebih panjang itu lebih baik untuk kami. Dan ini kalau kita kaitkan dengan pernyataan Abdurrahman ibn Auf yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab zuhud terhadap dunia, atau sederhana dalam hidup di dunia. Abdurrahman ibn Auf menceritakan tentang apa keadaan susahnya para sahabat. Kemudian beliau mengatakan apa, bahwa telah mendahului kami Umar, Mus'ab ibn Umar, dan semoga Allah menggenapkan pahala untuk mereka. Sedangkan kami yang ditunda, kami tidak tahu apakah apa yang kami nikmati ini sebagai balasan apa yang kami kerjakan di dunia. Subhanallah. Merasa takut kalau kenikmatan-kenikmatan yang dinikmati di dunia itu menjadi balasan atas kebaikan yang hanya balasan di dunia, yang kemudian mereka tidak mendapatkan balasannya di mana? Di akhirat. Allahu musta'an. Ini manusia-manusia terbaik merasakan seperti itu. Bagaimana dengan kita yang masih sangat sedikit bekalnya, yang masih sangat sedikit tabungan pahalanya, tapi kemudian ingin mendapatkan balasan semuanya di dunia maupun di akhirat? Maka poinnya dalam hadis ini, bagaimana disebutkan oleh Abdurrahman ibn Auf, bahwa manusia terbaik, keluarga terbaik, itu bukan terbaik dalam makanannya, dalam apa, rumahnya, kendaraannya, tapi terbaik dalam keimanan yang ada dalam keluarga tersebut. Itu yang terpenting dalam sebuah keluarga. Maka semoga kita bisa membangun keluarga kita, keluarga yang dipenuhi keimanan, keluarga yang dipenuhi amal saleh, sehingga keluarga ini bukan hanya disatukan di dunia, tapi disatukan sampai akhirat, sampai surganya Allah kala. Allahumma amin. Ini beberapa hadis yang bisa kita baca di pagi hari ini. Kemudian nanti kita akan beralih kepada usia Rasulullah SAW, dan selanjutnya nanti bagaimana kita akan membaca kisah wafatnya